Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Sahih Adabil Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Kita masih pembahasan doa Al-akh bi dhahril ghaibi, doa kepada saudara kita dalam keadaan tanpa sepengetahuan dia, tidak ada di hadapan kita, ataupun dia ada di sekitar kita namun dia tidak mendengar doa. Disebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang hukumnya dan faedah bahwasanya ini perkara yang boleh, bukan perkara yang diharamkan, meminta, diantaranya kemarin meminta doa kepada seseorang. Namun disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah meminta untuk didoakan oleh orang lain, al-afdal, yang lebih utama adalah berdoa sendiri. Berdoa sendiri itu lebih utama dibanding dengan mendatangi orang kemudian meminta kepadanya supaya didoakan. Al-Syaikh Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam liqa Babil Maftuh, beliau mengatakan, talabud du'a minar rajuli alladhi turja ijabatuhu imma islahuhu wa imma liqaunihi yadhhabu ila amakin turja fiha ijabatu du'a kassafar wal hajj wal umrah wa ma ashbaha dhalik huwa fil asli la ba'sa bih. Kata beliau, meminta doa kepada seseorang yang diharap dari meminta doa kepada orang tersebut diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma, bisa jadi karena islahuhu, karena kebaikan atau kesalehan orang tersebut. Orangnya itu orang yang saleh. Orangnya orang yang bertakwa, orangnya taat kepada Allah. Wa imma liqaunihi, ataupun liqauni yadhhab ila amakin turja fiha ijabatu du'a. Seorang itu pergi atau berangkat ke tempat-tempat turja fiha ijabatu du'a, yang diharapkan di tempat itu dikabulkan doa, seperti safar, karena safar ini termasuk tempat yang mustajab doa. Maka kalau ada orang mau berangkat safar, kita minta kepadanya, tolong doakan saya dalam safarmu. Wal haji, atau berangkat haji, pergi ke Baitullah Di sana ada tempat-tempat mustajab. Di wukuf Arafah, cuma berdoa di Muldazam. Tempat-tempat yang di situ mustajab atau di Raudhah di Madinah, di Masjid Nabawi. Kalau ada orang berangkat haji, nanti minta tolong kalau antum berdoa, saya juga didoakan atau doakan saya, terutama di tempat-tempat yang mustajab, supaya dilancarkan rezekinya, supaya disembuhkan sakitnya. Wal umrah, atau orang yang berangkat umrah dan yang semisal mereka berangkat safar menuju tempat-tempat yang di situ diharap dikabulkan doa, huwa fil asli la ba'sa bihi, secara asal tidak mengapa, boleh saja, boleh saja. Lakin idza kana yukhsha minhu mahdzurun, namun kata beliau, apabila dikhawatirkan dari itu, ada perkara yang mahdzur, ada perkara yang dilarang. Kama law khushiya min ittikali at-talib 'ala ad-du'a al-matlub, semisal sekiranya dikhawatirkan orang yang meminta doa, dia itikalnya, dia bersandarnya kepada orang tersebut. Wah, ini orang soleh, mau pergi haji lagi. Maka dia menyandarkan doa kepadanya. Wa yakuna daiman muttakilan ala ghairihi bima yad'u lahu, bima yad'u lahu rabbahu, atau daiman selamanya dia menyandarkan kepada orang lain. Bima yad'u lahu rabbahu, apa yang diminta kepada Rabb-nya, senantiasa tergantung orang tersebut kepada orang lain di dalam berdoa. Artinya orang ini dia tidak yakin dengan doanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan, sehingga setiap mau berdoa cari orang, ini dia khawatirkan nanti bersandar kepada orang, dia tidak jadinya berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yakhsha minhu ay yajba al-matlub bi nafsihi wa yadhunnu annahu wasala ila hadd yutlabu minhu du'a, atau dikhawatirkan, dikhawatirkan dari sisi orang yang berdoa tadi bersandar kepada orang lain di dalam doa nanti, atau orang yang dimintai doa dikhawatirkan darinya apa, ada kebanggaan, ada takjub, kagum terhadap dirinya, orang semua ke dia, datangan orang-orang kepadanya minta didoakan, minta didoakan, sehingga dia takjub, sehingga dia ujub, sehingga dia bangga, sehingga dia kagum. Wa yadhunnu annahu wasala ila haddil yutlabu minhu du'a, dan dia menyangka bahwasanya dirinya itu memang sudah sampai ke batas diminta darinya doa, sudah sekali berulama atau orang yang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang tinggi, sudah pantas memang. Jadi saya memang sudah pantas untuk diminta doa. Saya sudah sampai ke tingkatan orang yang saleh, orang yang bertakwa. Fayalhaquhu al-ghurur, dan akan menimpa kepadanya al-ghurur, tertipu dengan dirinya, akan terkena al-ghurur. Naam, tertipu. Fahada, maka yang seperti ini yumna, tidak diperbolehkan, dilarang seperti ini. Jadi kalau kita merasa orangnya senantiasa di dalam doa itu cari orang lain, cari orang yang solid dalam berdoa, tidak percaya diri, tidak yakin dengan doanya, itikalnya, sandarnya kepada orang lain, atau yang dimintai doa tersebut dikhawatirkan muncul kebanggaan dalam dirinya, menganggap dirinya memang orang yang sudah sampai kepada batas orang yang pantas untuk dimintai doa memang, sehingga masuk ke dalam hatinya itu gurur. Naam, tertipu dengan keadaan dirinya. Fahada yumna, maka seperti ini yumna, tidak diperbolehkan, dilarang. Listimalihi ala mahdzurin, karena terkandung di dalamnya perkara yang terlarang. Ijab binafsi, itu tidak diperbolehkan. Rasulullah mengatakan salatun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Di antara disebutkan oleh beliau, ijabul mar'i binafsihi, bangganya, kagumnya seseorang itu dengan dirinya sendiri. Nah, kalau dikhawatirkan muncul kebanggaan kepada diri sendiri, maka jangan kamu datangi orang tersebut untuk minta doa, karena kamu nanti menjatuhkan dia ke dalam kebinasaan. Wa amma idza lam yastamin ala mahdzurin, adapun jika memang tidak mengandung padanya perkara yang terlarang, fal aslu fihi al jawaz, maka secara asal boleh meminta doa kepada orang lain. Lakin ma'adhalik, namun bersamaan dengan itu, nakulu, kami katakan, kata Syekh, layan bagi, tidaklah selayaknya, tidaklah sepantasnya, li'anna laysa min adatis sahabah, karena bukan termasuk adatnya para sahabah, bukan termasuk kebiasaannya para sahabah, ayatawasa ba'duhum ba'dan biddua, sebagian mereka itu berwasiat kepada sebagian lainnya untuk didoakan, bukan termasuk adatnya. Para sahabah, mereka adalah orang yang paling afdol, paling utama, dan mereka dalam keutamaan bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada yang paling utama, di antaranya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Khulafa Ar-Rashidun. Namun para sahabat-sahabat yang lain, mereka itu tidak kita dapatkan asar-asar mereka datang kepada Abu Bakar Siddiq minta didoakan, datang kepada Umar minta didoakan. Nah, mengatakan, beliau mengatakan layan bagi, ya tidak selayaknya setiap memberdoa datang kepada orang untuk minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung itu lebih utama, karena kita bisa di situ melakukan perkara-perkara istijabah doa, dikabulkan doa, dibandingkan dengan diwakilkan kepada orang lain. Bisa jadi orang lain itu enggak bersungguh-sungguh dan mendoakan kamu kepada Allah. Yang penting saya doakan, saya sudah doakan kamu. Sudah antum doakan saya di sana, sudah. Tapi dalam keadaan ghaflah, lalai hatinya berdoa kepada Allah. Kalau kita sendiri yang berdoa kepada Allah, kita tempuh asbab-asbab ijabati doa, itu lebih bisa dikabulkan doa dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tiraf bidzam, pengakuan dosa-dosa kita yang banyak, azm, tekad yang kuat, yakin doa kita diijabah, lebih banyak asbab ijabati doa bisa kita lakukan dibandingkan diwakilkan kepada orang lain. Ini sebagai penutup dari pembahasan kita pada hadis yang sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan satu hadis lagi dalam bab ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala haddathana موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي ثقة بصري وشهاب dan شهاب ابن عباد العبدي أبو عمر الكوفي ثقة. Qala, keduanya mengatakan haddatsana Hammad. Hammad ini ihtimal. Ada Hammad ibn Salamah, ada Hammad ibn Zaid. Tapi di sini Hammad ibn Salamah. Hammad bin Salamah ibn Dinar al-Basri, Abu Salamah. Min kibar atba'i tabi'in, thiqatun abid. Namun beliau berubah hafalannya di akhir-akhir hidupnya, tagayyar hifzuhu. An Atha ibn Sa'ib, dari Atha ibn Sa'ib ibn Malik, Abu Sa'ib yuqal Abu Zaid Abu Yazid suduq min sigari tabi'in. An abihi, dari bapaknya Malik As-Sa'ib ibn Malik Atha bin Sa'ib. An abihi As-Sa'ib ibn Malik Abu Yahya thiqah min kibar tabi'in, tabaqah kedua. An Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Aus sahabi min sigari sahabi. Qala, berkata qala rajulun, berkata seseorang laki-laki, Allahumma gfir li wa li Muhammadin wahdana. Kata laki-laki tersebut, dia berdoa kepada Allah, Allahumma gfir li, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wa li Muhammadin wahdana, dan Muhammad ampunilah dosa-dosaku dan dosa Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahdana saja. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad hajabtaha annasin kathirin. Sungguh engkau telah menghalangi ampunan itu annasin kathirin, dari manusia yang banyak. Jadi orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunilah aku dan Muhammad saja. Membatasi ampunannya Allah kepada dirinya dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah menghalangi ampunannya Allah dari manusia yang banyak. Ampun Allah bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk semua manusia. Hadis ini sahih, sahih li ghairihi, dan ada riwayat penguat di dalam hadis ini sendiri. Sanadnya itu hasan, karena ada Atha ibn Sa'ib, saduq, hadisnya hasan. Namun ada riwayat yang menguatkan hadis ini dari hadis yang lain. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Menjadi syahid dari hadis ini. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya ada seorang Arabi, mengatakan, Allahumma gfirli wali Muhammad, atau Allahumma arhamni wa Muhammadan, wala tarham ma'ana ahadan. Orang Arabi ini mengatakan, Allahumma gfirli, ampunilah aku ya Allah, wali Muhammadin, dan untuk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah, berilah rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad. Dia membatasi ampunannya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmatnya Allah sangat luas. Namun dia doanya di sini membatasi untuk dirinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tarham ma'na hadan, yang engkau merahmati bersama kami seorang pun. Artinya hanya untuk kami saja rahmatmu ya Allah. Jangan kamu berikan rahmatmu kepada selain kami. Ini kan membatasi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmatnya Allah sangat luas. Bukan hanya terbatas kepada manusia rahmatnya Allah itu, kepada seluruh makhluk Allah merahmati. Wa rahmati wasiat kulla syai'in. Rahmatku itu wasiat, luas, meliputi segala sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ini membatasi. Maka Rasulullah mengatakan, laqad hajjarta wasi'an. Sungguh engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala maha luas. Lalu orang ini membatasi untuk dirinya dan untuk Rasulullah, dan mengatakan, jangan engkau merahmati yang lain. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang ini, orang Arabi, laqad hajjarta wasi'an. Engkau sungguh telah membatasi atau menyempitkan. Hajjarta, nah, itu doyakta. Engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Tidak hanya dibatasi, disempitkan rahmatnya Allah itu kepada orang Arabi tadi dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini disebutkan qala rajulun dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, itu adalah seorang Arabi. Ada yang menyebutkan bahwasanya orang tersebut yaitu Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Yang kencing di masjidnya Rasulullah SAW yang ditegur oleh para sahabat, dibentak oleh para sahabat. Lalu Rasulullah SAW melarang ya, untuk melakukan sesuatu tindakan kepadanya. Da'ahu, biarkan dia kencing di masjid Nabawi, dibiarkan Rasulullah SAW. Para sahabat sudah marah. Dan kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengambil air, seember air, kemudian disiramkan. Lalu setelah itu dinasihati oleh Nabi SAW, "In hadil masajid," sesungguhnya masjid ini tidak boleh. Nah, di dalamnya satu dari kotoran-kotoran qadar. Innamal masajid li dzikrillahi wassalah, sungguhnya masjid itu adalah berzikir kepada Allah dan salat. Enggak boleh memasukkan kotoran-kotoran ke dalam masjid. Jadi ini kisah dari apa yang disebutkan di sini. Orang Arabi. Orang Arabi ini galibnya mereka tidak mengetahui hukum syariat. Namanya Arabi. Arabi itu tinggal orang-orang yang tinggal di pedalaman-pedalaman, di Sahara, di padang pasir, bersama dengan untanya, bersama dengan kambingnya, gembalaannya. Mereka jauh dari ilmu, jauh dari masjid, sehingga dia tidak mengenal ahkam syariat, hukum-hukum syariat, karena dia hidupnya ya di gurun-gurun, di tempat-tempat terpencil, di pedalaman-pedalaman, yang bergaulnya dengan unta dia gembalakan, dengan kambing-kambingnya. Dia enggak punya ilmu tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-Arab asyaddu kufran wa nifaqan wa jadar alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi." Dalam surat Taubah, Al-Arab, orang-orang Arab, Arabi atau orang-orang Badui, asyaddu kufran, mereka adalah orang-orang yang paling keras kekufurannya dan kenifakannya. Wajadar alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi, dan mereka adalah orang-orang yang wajar, paling pantas mereka tidak mengetahui hukum-hukum apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Ya, tidak mengikuti syariat, memang tidak mengerti syariat. Sehingga dia berdoa, mendoakan hanya untuk dirinya dan Rasulullah SAW, dan mengatakan, "Jangan kau ampuni atau rahmati selain kami." Ini kan menyempitkan rahmatnya Allah yang luas. Karena mereka memang jauh dari ilmu, sehingga tidak kemudian mengerti, mengetahui tentang ahkam syar'. hukum-hukum syariat ini. Mereka tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Ada yang mengajari dia. Dan sikapnya kasar dan keras. Bahkan kepada Rasulullah SAW. Berbuat kasar. Yang disebutkan dalam hadis man bada jafa. Barang siapa yang tinggal di daerah-daerah pedalaman Jafa, maka dia punya perangai nanti yang kasar. Karena enggak tahu adab dia, enggak belajar adab. Tinggal di pedalaman enggak ngerti ilmu. Nah. Allahumma ighfir li wa li Muhammadin wahdana. Addu'a bihadhi as-surah fihi tida'un. Bahwasanya doa ini, Allahumma ighfir li wa li Muhammadin wahdana, ampunilah aku dan Muhammad saja. Ini doa bihadhi surah, doa dengan konteks seperti ini. Fihi i'tida', di dalamnya ada i'tida', melampaui batas di dalam doa, melampaui batas di dalam doa. Kadang ini yang termasuk penghalang diterimanya, dikabulkannya doa kepada Allah, itu doa yang di dalamnya ada i'tida', melampaui batas. Apa itu tidak dalam doa? Tidak itu disebutkan al-Imam Al-Qurtubi al-Mu'tadi, orang yang melakukan i'tida', huwa al-mujawizu lil hadd, al-mujawizu lil haddi, yaitu orang yang melampaui batas. Wa murtakibul al-hadar, dan orang yang melanggar larangan, melampaui batas dalam doa dan melanggar larangan-larangan dalam doa. Wal i'tida' fi du'a manhiyun anhu, sedangkan i'tida' di dalam doa itu termasuk perkara yang dilarang. Ini yang termasuk dari penghalang-penghalang diijabahnya doa. Karena doa itu punya adab di dalamnya. Maka mesti ketika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia memenuhi syarat-syarat doa tersebut atau adab-adab doa tersebut. Kalau doanya itu mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan di dalam doa itu ada tidak. Dan ini banyak bentuknya. Termasuk bentuk tidak di sini adalah doa ini. Membatasi doa itu hanya untuknya dan tidak boleh untuk orang lain. Termasuk diantaranya adalah mengangkat suara dengan keras dalam berdoa. Sampai berteriak dalam doanya. Itu contoh ya. Misal dengan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi al-jarul kathir wasiyah, dengan suara yang keras yang banyak serta teriak. Dan ini banyak contoh-contoh disebutkan oleh ulama. Berdoa kepada sesuatu yang mustahil itu tidak, minta kepada Allah sesuatu yang mustahil yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Minta kepada Allah supaya diangkat jadi rasul. Tidak mungkin. Ini tidak dalam doa. Atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan Syaikhul Islam, contohnya meminta supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara muharram. Minta supaya diberi kekuatan oleh Allah supaya saya bisa mencuri Saya kuat mencuri. Ya Allah berikanlah kekuatan bisa manjat rumahnya si fulan. Ini tidak manhi. Dan banyak pokoknya di dalam berdoa kepada Allah sesuatu yang haram, sesuatu yang itu mustahil, minta di supaya diberitahukan perkara yang gaib. Nah, perkara yang mustahil, tidak mungkin Allah memberitahukan perkara yang gaib. Allah mengkhususkan perkara gaib itu kepada rasul-rasulnya yang dia ridhoi. Maka dijauhi, tidak dalam doa. Doa yang mengandung dalamnya dosa, memutus silaturahim, ini semua adalah bentuk-bentuk tidak di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu penghalang diijabahnya doa. Maka bagi seorang itu hendaknya bersungguh-sungguh fi takhsil adab doa, supaya dia itu menunaikan, menjalankan adab-adab doa. Hatta yastajib Allah Ta'ala lahu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabulkan untuknya apa yang dia minta. Khani bidin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan hadis ini. Insyaallah Ta'ala kita lanjut pada pertemuan berikutnya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله تفضلوا حفظكم الله